السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat pada bab al-ghasab dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', masih dalam bab al-ghasab sampai perkataan al-mu'allif faslun wa in khulita bima la yatamayyaz. Tukar syekh al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa in khulita bima la yatamayyazu ka zaitin aw hintatin bimithlihima aw sabaqa thawba أو لا تسويقا بدهن أو أكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شركان بقدر ما ليهما فيه وإن نقصت القيمة ضمنها فصل. Dan apabila barang rampasan dicampur dengan sesuatu yang yatamayyaz, yang tidak menjadi, tidak bisa dipisahkan, ke zaitin seperti minyak, atau hintatin atau hintah gandum, bimislihima dengan yang keduanya, atau sabagha saub atau dia celupkan mengganti warna pakaian, atau latta sawiqan bidduhan atau dia latta sabagha, dia campurkan ya, roti, dia campurkan dengan roti minyak dengan lemak, atau sebaliknya, walam tanqusul qimah, dan ini semua tidak menyebabkan berkurangnya nilai, walam tazid, dan tidak juga menambah nilai barang rampasan, fahuma syarikani biqadri malayhima fih, maka keduanya berserikat dengan nilai yang ada pada barang rampasan tersebut, wa inna qasatil qimah dominaha, dan apabila berkurang nilai rampasannya maka dia menjaminnya. Baik. وَإِنْ خَلِطَ بِمَا لَا يَتَمَيَّزْ, bila barang, barang yang dirampas dicampur oleh yang merampasnya dengan harta milik dia, bisa jadi dicampurkan dengan barang yang sama dan tidak bisa dipisahkan mana yang barang dirampas, mana yang harta milik si perampok tadi, perampas tadi. Seperti dia rampas minyak zaitun, ya, kemudian di rumahnya juga ada sedikit minyak zaitun atau berapa liter, dia gabung, dia campurkan jadi satu. Aw hintatin mimithlihima, atau gandum, dia rampas gandum, kemudian dia juga punya gandum, kemudian dia gabung jadi satu karung. Atau kalau kita beras dirampasnya, digabungnya dengan beras, kan gak bisa dipisahkan mana beras yang dirampas, mana yang milik dia. Atau sabagha thauba, dia rampas baju lalu dicelupkannya dengan warna lain sehingga berubah warnanya. Ya, kan nggak bisa dipisahkan ya antara celupan kan milik si perampas, baju milik yang dirampas, kan nggak bisa dipisahkan. Aulat tasawiqan biduhnin, atau dia tuangkan ke dalam roti, dia rampas roti kemudian dicampurnya dengan duhun, dengan minyak lemak hewan, dia campur, ya, kan nggak bisa dipisahin, ya, hartanya dia dengan roti tadi karena sudah menyatu. Au aksuhu, atau sebaliknya, sebaliknya dibalik, kalau tadi yang dirampasnya minyak dicampur dengan minyak dia, atau yang dirampasnya baju, sekarang yang dirampasnya adalah celupan dan baju milik dia, itu maksudnya, Ustaz. Atau tadi yang roti yang dirampasnya minyak milik dia, sekarang kebalikannya, roti yang milik dia minyak yang dirampas. Mungkin pengen roti enggak pakai minyak enggak enak, dirampas roti minyaknya. Ya. Walam tanqusul qimatu walam tazid. Dan harga tidak menjadi berkurang dan tidak bertambah. Berbeda kalau harga menjadi berkurang. Kalau terpisah umpamanya minyak satu jenisnya rendah, kualitas satu lebih rendah lagi, sehingga harganya bisa menjadi rendah semua dua-duanya, atau bila yang bagusnya lebih banyak sehingga harganya mungkin jadi naik. Ya. Fahuma syarikani biqadri ma alaihima fi. Maka keduanya bersyarikat dengan seukuran harta keduanya dalam hal tersebut. Dia rampas minyak tetangganya, ya. Diperkirakan berapa liter dan berapa harga, umpama yang dirampas 10 liter. Harganya karena minyaknya adalah virgin, umpamanya perasan pertama minyak zaitunnya, harganya 10 liter itu umpamanya 5 juta atau anggap 10 juta biar gampang. 10 juta. Minyak si perampok ini cuma 5 liter dan harganya cuma 2 juta. Berarti perbandingannya adalah 2 per 12. 1 per 6. Ya. Bila kemudian yang dirampas kemudian mengajukan ke mahkamah dan dia minta hartanya, kemudian dijual minyak campuran tadi, berapapun terjual milik dia adalah 10 per 12, milik perampok adalah 5 per 6, milik perampok 1 per 6. Ya, seperti itu. Wa inna qasatul qimatu dominaha. Jika dengan dicampurkan, harga barang yang dirampok tadi menjadi turun, maka selisihnya dibayar oleh perampok. Masya Allah, detail banget penjelasan para ulama kita. Dia rampok sehingga sebelum dirampok harganya minyak virgin tadi umpamanya tadi 10 juta per 10 liter. Ketika dicampur dengan minyak zaitun yang kualitasnya di bawah itu mungkin perasan keempat atau kelima dicampur, sehingga harga minyak virgin tadi turun dari 10 juta jadi per liter 1 juta turun menjadi 800 ribu per liter. Berarti kerugiannya 20%. Ya, ini si perampas wajib mengganti 10 juta kurang 2 juta dia wajib menggantinya kerugiannya tadi, seperti itu. Masih ada? Nعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجبر من وإن زادت قيمة أحدهما وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. Dan apabila harga barang tersebut bertambah salah satu dari keduanya, maka nilai lebih dari harga tersebut menjadi pemiliknya. Ya, kalau naik, umpamanya yang dirampasnya minyak kelas rendah. Nah, digabungkan oleh perampas tadi dengan minyaknya yang kelas bagus, nah, otomatis harganya jadi naik. Tetap itu milik pemiliknya dan milik si perampas tidak ada. Bukan kenaikan jadi milik dia tadi terus. Wala yujbaru man abaqa al-sibghi walau quri'a gharas al-mushtari aw bina'uhu li istihqaq al-ardi raja'a ala ba'iha bil ghuramah. Dan apabila dan tidak dipaksa bagi yang menolak untuk mencabut dari as-sabagh celupan. Dan walau kuli agar sal mustari atau bina uhul istihqaqil ardi, walau kuli, dan apabila di kuli cabut tanaman dari pembeli atau pohon dari pembeli atau bangunan yang dibangunnya di atas tanah yang bukan haknya, istihqaqil ardi atas kepemilikan tanah, raja'a ba'iha bil gharamah. Raja ala ba'iha, maka dikembalikan kepada penjualnya bila ghoramah dengan denda. Ya, ganti rugian. Wala yujbaru man aba qalb as-sibagh. Ketika dia rampok, dia rampas barangnya, maaf, dia rampas barang bajunya, kemudian dicelupnya berubah warnanya menjadi warna umpamanya dari warna putih berubah menjadi warna silver. Nah, warna perak. Ketika yang dirampas mengadukan ke pengadilan, ya tentu lalu si perampas mengatakan, si perampok mengatakan, yaudah kita tadi kan dibagi dua aja sebagai porsinya, jadi berapa aja naik, jadi turun, tidak apa-apa, kata si yang merampok. Si yang punya baju tidak mau, ya dia tidak mau, kata dia, apa yang saya harus bayar celupan kamu, kamu udah rampas, kemudian saya harus bayar juga, kata dia. Sekarang ambil itu celupan kamu itu, ambil, buang dari baju saya, ya mungkin direndam atau di apa, di dipakai apa namanya, pemutih, kayak Clorox, pakai bleaching atau pakai apa mereknya, ya. Kata muallif di sini tidak perlu dia dipaksa si perampok tadi, maka si hakim memutuskan enggak, kamu bayar uang rampasnya. Ini muallif mengatakan bertentangan dengan pembahasan sebelumnya di mana pertambahan dari nilai barang yang disebabkan oleh perampok. Kata Rasulullah, walaysa li'irkin zalimin haq, artinya keringat dari orang yang berzalim itu tidak ada nilainya. Tetapi di sini muallif mengatakan ada nil, harus dibayar. Yang dibayar adalah barangnya, bukan jasanya. Taib. Wa in kudi'a ghursul mushtari aw bina'uhu li istihqaqil ardi waja'ala ba'iha bil gharamati. Dan jika dicabut pohon si pembeli atau bangunan yang dibangun pembeli di atas tanah yang tanah itu merupakan tanah awalnya tanah adalah tanah rampasan dan dia tidak tahu, ya nanti di sini fadhamanu alaihi wa aksu bi aksihi bi ilmihi. Ya, mana seseorang kasusnya dia membeli tanah dan dia tidak tahu bahwa tanah ini dikuasai dengan tanpa hak oleh si pemilik yang ada di atas tanah. Dia enggak tahu karena sudah 5 tahun orang ini ada di atas tanah tadi, mungkin dia bikin bangunan atau segala macam dan sudah bikin usaha, ya. Dan menurut dia ini adalah miliknya dia, dia enggak tahu, mungkin baru pindah di luar kota atau dari mana dia beli tanah itu dengan harga sekian. Ya. Lalu kemudian dia tanam di atasnya mungkin pohon mangga, ya, sawit dan lain-lain yang bagus, atau dia bangun di atasnya bangunan, dia bikin ruko kan di pinggir jalan umpamanya. Lalu setelah beberapa tahun datang ahli waris pemilik yang asli membawa surat yang asli dari BPN, ya, raja'ala ba'ihi al-awwal bil gharamah, yang pembeli ini otomatis dia tidak bisa apa-apain. Tapi siapa yang bertanggung jawab adalah si yang merampas pertama. Ya. Wasil Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa in at'amahu li'alimin bil ghasbi fa dhamanu 'alayhi wa aksuhu bi aksih. Dan apabila seorang yang merampas memberikan makan seseorang dan dia mengetahui bi ghasbihi dengan barang rampasan tersebut, fadhamanu alaihi, maka kompensasi atau jaminan atas yang diberi makan, waqsuhu bi aksi, demikian pula sebaliknya. Ya. Dan dia rampas gandum atau beras, nah, lalu dimasaknya dia bikin nasi goreng, nah, lalu diberikan kepada seseorang tetangga dan tetangganya tahu itu beras rampasan. Ya, kalau dia tahu ketika yang dirampas mengadukan ke pihak berwenang, pihak pengadilan dan dipanggil, siapa yang wajib bayar? Yang makan. Yang merampas apa yang makan? Kalau dia tahu, ya fadhamanu alaihi, yang makan yang bayar. Nanti kan tahu. Ya. Wa aksuhu bi aksi, kalau enggak tahu, berarti yang bayar adalah yang memberikan tadi. Ini masya Allah. Yang rampas kemudian dihadiahkan nasi goreng lagi ke tetangganya. Wasil Syekh. Wa in at'amahu li malikihi aw rahanahu aw da'ahu aw ajjarahu iyyah lam yabra illa an ya'lam. Dan apabila al-ghasib itu yang merampas memberikan makan pemilik barang rampasan tersebut atau dia menjaminnya, menggadaikannya atau dia titipkan barang tersebut kepadanya, atau dia pinjamkan, dia sewakan kepada pemiliknya, lam yabra illa an ya'lam, maka ghasib, perampas ini tidak lepas tanggung jawabnya kecuali pemiliknya mengetahui. Ya. Dia rampas nasi dari milik tetangganya. Miliknya nasi goreng dihadiahkan ke tetangganya lagi. Siapa yang menjamin? Tergantung. Kalau tetangganya ini tahu ini berasnya dia dan dia makan, ya udahlah, daripada gue kembalikan mending gak makan. Lalu setelah itu anaknya ngadu ke pengadilan bahwa dirampas oleh tetangganya. Ya. Kalau dia tahu, berarti si perampas lepas tanggung jawab, dia tidak bayarkan dan dimakannya berasnya dia. Dan sudah ada pertambahan tadi, nasi ada nasi gorengnya, ada sambalnya, ada segala macamnya, ada dagingnya, dia bayar tuh pertambahan seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Awrahanahu, atau dia jaminkan, dia gadaikan, dia pinjam uang dirampas umpamanya motor, dan dia sudah di permaknya sehingga nggak tahu bahwa itu motor dia. Lalu dia pinjam uang kepada yang punya motor itu, dia jaminkan motornya. Ya. Au da'ahu, atau dititipnya. Dia rampas kemudian dititip. Au ajarahu, atau disewakan kepadanya. Ya. Bila terjadi sesuatu dan barang hilang, kalau yang pemilik ini yang menerima titipan atau yang menyewa atau yang meminjamkan uang dan menerima barang gadaian, tidak tahu bahwa itu adalah barang dia dan lenyap, ya, maka tidak terlepas tanggung jawab si yang merampas. Waya bra'u bi'i'aratihi, dan lepas tanggung jawab si perampas ini dengan meminjamkan barang rampasan kepada pemiliknya. Ya, ini berbeda kalau dia pinjamkan, karena kemarin dalam bab i'arah bahwa bal i'aratun bal isyaratun madmunah, yang kuat dalam mazhab Hambali bahwa barang yang dipinjamkan itu dijamin oleh peminjam. Ketika terjadi kerusakan, berarti peminjam menjamin dipinjamkannya dan rusak dan barang-barang milik dia, ya, maka di sini status yang merampas sudah hilang. Dia tidak wajib membayar resikonya. Wa ma talifa aw taghayyaba min maqsubin misli wa ma mislahu idzan. Dan apa yang rusak atau hilang dari barang rampasan yang semisal yang misli yang memiliki permisalan. Ya. Wa ma mislahu idzan, maka diganti sesuai dengan barang tersebut, atau semisal dengan barang tersebut. Ya. Bila dia rampas barang yang sifat barang itu misli. Yang misli itu ada semisalnya. Seperti barang pembuatan pabrik, karena semisalnya handphone, dia rampasnya handphone sesuatu. Di pasaran handphone seperti itu banyak. Motor, rampasnya motor dengan jenis seperti ini, pasaran masih banyak. Itu yang misli. Kalau yang tidak misli seperti permata, kan enggak bisa menentukan kadar harganya, kilauannya, itu bukan misli. Ini sering kita bahas tentang misli dan qimi. Hanya bisa ditaksir nilainya. Bila dia rampas barang yang ada misli kemudian hilang atau lenyap, ya, maka dia jamin harga barang tersebut pada saat itu. واصل إنه بقي شوية شيء. وإلا فقيمته يوم تعذر ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه وإن يوم تلفه وإلا أتاو dia menggantikan dengan dan jika tidak ada barang yang semisal, maka dia menggantikan dengan nilai qimah dari harga dari barang tersebut pada hari dia tidak bisa mengembalikan. Wa yutmanu ghairal misli biqimatihi yawma talafih, dan dia menjamin dengan barang yang bukan semisalnya dengan nilai harga pada hari hilangnya atau rusaknya. Wa in takhammara usira fal mislu ya, fa in takhammara asirun falmisdu. Dan apabila sirup, asir, sirup nam menjadi takhammara, yaitu arak, maka falmisdu, maka diganti dengan semisalnya. Wa illa faqimatuhu, tadi barang yang ada semisal, bila-bila yang tidak semisal, kemudian dirampasnya adalah permata umpamanya tadi. Nah, tidak ada semisalnya. Nah, ya, maka dinilai pada saat hari uzurnya, bukan hari hilangnya. Ya, kan dia harus mengembalikan fisik barang. Ketika dia tidak mampu mengembalikan, harga pada saat itu berapa segitu yang dia bayar. Wa yutmanu ghairul misri bi qimatihi yawma talafihi. Dan dijamin barang yang bukan semisal juga seperti permata tadi pada hari hilangnya. Berarti ada dua di sini, hari uzur tidak bisa dia serahkan atau hari hilangnya. Wa in takhammara asirun fal mithlu. Jika dia rampas adalah sirup anggur, jus anggur. Tetangganya bikin anggur, ya dirampasnya, dibawanya ke rumah, kelupaan dia minum, sudah jadi khamar. Selama 3 hari jadi khamar. Fal mithlu, maka ini ada semisalnya. Jus anggur ada semisalnya, maka dia mengganti yang semisalnya. Wa in qala hasil syah, wa in qalaba khallan dafa'ahu wa ma'ahu naqsu qimatihi 'asira. Dan apabila in qalab, minuman tersebut berubah menjadi khallan, mana khas cuka, ya cuka, dafa'ahu diserahkan, maka diserahkan, wa ma'ahu naqsu qimatihi 'asira, dan diberikan juga bersamanya kekurangan dari nilai harga asir tersebut. Ya, dia rampas jus anggur. Nah, setelah 3 hari berubah menjadi khamar. Setelah menjadi khamar, kemudian tanpa diganggu, tanpa diberikan campuran lain, beberapa hari setelah itu berubah menjadi cuka. Masya Allah. Cuka kan halal, kalau terjadi khamar kan tidak halal. Sah. Sekarang halal dan fisiknya masih ada. Maka dia serahkan ketika umumnya diangkat permasalahannya kepada hakim atau dia bertobat, dia serahkan sekarang cuka. Dinilai harga cuka dengan harga jus, mana lebih tinggi. Kalau cuka ini umpamanya harganya menjadi 100 ribu, sedangkan dulu jusnya yang dirampasnya itu harganya 125 ribu, nah, ya cuka dia serahkan, kemudian dia bayar 25 ribu, seperti itu cukup, ya. Dan masih berwasap panjang. Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan syarahnya. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya, sesi soal jawab dan pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus untuk mendalami pembahasan atau yang lain dari permasalahan muamalah. Kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama dan kami sapa telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Budi di perjalanan. Silakan, Budi. Ustaz, ayah anak tuh diminta koleganya untuk membantu mengelola sebuah pasar. Nah, kebetulan dengan pengalamannya, beliau diminta untuk mendirikan koperasi pasar. Nah, anak tanya ke orang tua anak, ke bapak anak, koperasi pasar itu apa yang mau dikelolanya? Ternyata koperasi simpan pinjam, bantuan modal. Nah, kemudian anak coba jelaskan, kemudian beliau menjelaskan sistemnya, dan ternyata ya seperti yang lain-lainnya, memberikan modal, kemudian mengembalikannya ada kelebihannya, misalnya 1 juta dikembalikan 1.200.000 gitu ya. Jangan langsung. Nah, anak udah sampaikan menurut paman anak yang anak tahu ini riba gitu ya. Nah, kemudian sih alhamdulillah sih orang tua anak nerima gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya mungkin adakah solusi, Ustaz, dalam pengelolaan koperasi bantuan modal kepada para pedagang yang sesuai syariah? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, satu-satu dulu Budi. Ya. Satu-satu dulu Pak Budi. Iya, iya, itu ya. Yang ini bisa dirubah menjadi syariah, di mana katakan bentuknya, sistemnya, bagi yang menyetorkan dana, dananya bukan bentuk pinjaman, dananya bentuk adalah keikutsertaan modal investasi. Kalau untung di akhir tahun, berarti dananya naik. Kalau rugi di akhir tahun, berarti dananya berkurang. Jelas? Itu bisa kok dilakukan. Dan makanya adalah mudharabah. Bagi umpamanya siapa pedagang yang menyetorkan dana, buatkan dua pilihan. Yang satu dananya adalah yang ingin bertambah, tapi siap kurang kalau terjadi kerugian dari, dan untuk menyerahkan kepada siapa pelaman modal ini tentu dicek dulu, mungkin pembukuannya, mungkin profesionalismenya, kejujurannya, dan semangat kerjanya dan seluruhnya. Kalau layak diberikan, carikan umpamanya siapa saja yang mau ikut umpamanya dalam tabungan yang mudharabah ini, kemungkinan ada bertambah, tapi kan kita enggak tahu, namanya usaha kan semua kita tahu, mungkin untung mungkin rugi. Ketika rugi maka dana kalian akan berkurang sebesar porsi modal kalian. Umpamanya ada para pedagang di pasar tadi yang butuh pertambahan modal umpamanya 10 juta ya, silakan Bapak Anda buka umpamanya saham per orang. Kalau terlalu besar mungkin kasihan, berat juga mereka. Per orang umpamanya store 100 ribu, berarti butuh 100 orang kan ya. Iya. Ya, satu saham 100 ribu rupiah, berarti 100 orang. Bisa jadi maksimal umpamanya 10 saham 1 juta. Bisa jadi yang ikut ada 10 orang selesai dengan nilai saham 1 juta. Bisa jadi ikut 50 orang begitu. Setelah terkumpul, dan tugas Bapak Anda sebagai pengelola mengecek apa kelayakan orang ini. Kalau di pasar kan bisa ditanya ke tetangga sebelahnya, ke suppliernya ya, bagaimana orang ini jujur atau tidak sifatnya. Ya, kalau cek laporan keuangannya mungkin repot juga, orang pasar punya laporan keuangan terkadang. Ya, maka lihat kejujurannya dan semangat dia bekerja dan profesionalismenya. Kalau layak, serahkan dana tadi. Ini ada dana dari teman-teman yang invest ya, dan mereka siap untung dan rugi, tapi kamu pertaruhkanlah, kamu pertaruhkan apa reputasi kamu dalam dagang. Kalau rugi mereka siap rugi, tapi kedepannya mungkin mereka tidak akan mau membantu Anda sama sekali dalam invest ini. Tapi kalau tahun ke depan kamu maksimal dan alhamdulillah dapat keuntungan, tentu kedepannya kalau butuh dana berapapun mereka akan siap ketika dana mereka bertambah. Ya. Maka bagi yang penerima modal dia dapatkan dengan cara halal bukan dengan riba, berarti insya Allah akan diberkahi usahanya. Bagi yang investor maka akan diberkahi pertambahan hartanya. Dan bagi orang tua Anda, mempertemukan orang, dua orang dalam kebaikan mencari rezeki Allah Azza wa Jal, andai pun dia tidak dapat fee, dia boleh dapat fee dari hal itu, andai pun dia tidak dapat fee umpamanya, tapi dia mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah, menyebabkan orang-orang tidak jadi berbuat riba, mendapatkan kebaikan bagi semuanya. Paham, Ustaz? Jelas? Jelas, Ustaz. Betul. Mungkin pertanyaan kedua, Ustaz. Apabila orang tua Anda kan sudah, anggaplah misalnya tetap koperasi yang didirikan itu setan pinjam yang seperti riba tadi, dan orang tua Anda menolak untuk mengelola itu, tetapi mungkin koleganya menawarkan untuk mengelola bagian yang lain. Misalnya dia mendapat upah 2 juta per bulan. Nah, karena keuntungan dari pasar ini ada kontribusi dari koperasi yang riba tadi, apakah perlu dari 2 juta ini harus dikeluarkan persentase kontribusi koperasi yang riba tadi supaya yang upahnya itu menjadi halal, Ustaz? Ya, akhi, mumpung orang tua Anda tahu dan dia sadar dan Anda pun sudah tahu mengerti caranya, jangan andaikan-andaikan. Maksimal bekerja untuk menerapkan yang syariah tadi yang akan membawa kebaikan kepada semua orang yang ada di pasar, dan pasar akan diberkahi. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar melarang la yadkhulu fi suqina illa man yafqahu dinana. Tak boleh masuk ke pasar ini kecuali orang yang mengerti agama kami tentang transaksi muamalat. Bahkan Ali bin Abi Thalib sambil bawa alat pemukul, dia mengatakan, kalau kalian tidak mengerti riba, sungguh kalian para pedagang akan terbentur dengan riba, akan terbentur. Karena dari kalianlah riba muncul di pasar ini, sehingga menyebabkan pasar-pasar kaum muslim menjadi tidak berkah, menjadi pasar yang hancur adalah karena riba yang mereka lakukan. Ya. Maka yang paling penting dibenahi adalah ini. Jangan andaikan-andaikan. Bilang ke bapak, kalau mereka tidak mau transaksi di koperasinya sesuai syariah, tolak semuanya. Ya. Biar kalau ternyata itu terjadi dan bagus, masya Allah, pasar yang di kelola oleh bapak Anda mungkin jadi bisa pasar percontohan senasional. Baik, Ustaz. Ya. Syukran, Ustaz. Allah yang barik fiik. Nah, barakallahu fiik. Dan yang satu lagi usulan, mumpung orang tuanya sebagai pengurus pasar. Ya. Ya, satu lagi usulan saya, minta ke bapak Anda adakan di pasar itu namanya tempat pengaduan transaksi antara pembeli dan penjual. Ya, itu yang keluhan. Kalau pasar di pasar itu ada tempat pengaduan keluhan dan ada penyelesaian langsung di waktu itu tanpa harus membawa kepada mahkamah, masa belanja cuma 100 ribu harus dibawa ke polisi, ke mahkamah, pengadilan, kapan selesainya? Ya. Ya, itu sangat bagus. Minta adakan umpamanya seorang yang mengerti ilmu syar'i duduk di sana, ya bagaimana masalah gajinya atau itu uruslah bagaimana baiknya, ya, yang dia secara syar'i bisa menentukan dan bisa mengajarkan juga para pedagang tadi. Apalagi kalau di pasar tadi ada musola atau masjid, pada saat sholat zuhur tadi dia bisa memberikan ceramah 10 menit atau 14 jam tentang akad-akad yang dibenarkan oleh syariat dan bagaimana mendapatkan harta dengan yang halal dalam berdagang tadi dan mendapatkan keberkahan. Baik. Itu juga sangat penting. Dan di masa kaum muslimin dari awal, orang seperti ini ada di pasar-pasar kaum muslimin ditunjuk oleh negara. Ya. Negara menunjuk seperti ini, dan bahkan per pedagang punya dewan syariah sendiri. Ya. Dr. Nazir Ahmad dalam salah satu bukunya menulis, menukil dari salah satu ulama dalam mazhab Maliki pada abad ke-7 Hijriah, masih belum terlalu jauh, sekitar 7 abad yang lalu. Itu para pedagang yang belanja, pergi belanja ke Syam, ke Yaman, ke mana, itu mereka dalam perjalanan membawa seorang penuntut ilmu syar'i. Ya, untuk dijadikannya sebagai pengawas syariahnya dalam transaksinya dia. Ya. Apalagi ini pasar, dan pasar-pasar kaum muslimin ada seperti itu. Kalau ada khalifah masuk ke pasar dan mengusir, dan di masa Imam Malik, Imam Malik diminta oleh Harun al-Rashid khalifah di waktu itu untuk masuk ke pasar dan menguji orang-orang yang ada di pasar tentang muamalat, tentang masalah riba. Mana yang tidak tahu disuruh keluar dari pasar, gak boleh dagang. Gak boleh dagang sampai mengerti ilmu muamalat tadi secara umum baru boleh dagang. Karena kalau tidak mengerti, dari kadianlah riba muncul dan menjalar di negara kaum muslimin. Memang ada lembaga resmi riba, yaitu bank konvensional ada. Tapi kalau kita tidak mengerti ilmu syar'i, di pasar-pasar kaum muslimin setiap saat riba dilakukan. Dan gharar dilakukan, dan penipuan dilakukan, kezaliman dilakukan. Ini fungsinya seperti tadi. Kalau langsung Anda pecat, Anda suruh bapak Anda mencat para pedagang semuanya, mungkin juga tidak bagus. Sekarang orang jauh dari syariat Allah seperti tadi, mungkin setiap hari ada kajian 14 jam menjelaskan satu prinsip Islam dalam berdagang, ya, dibuat dengan silabus yang rapi dan teratur, sampaikan mungkin berganti-ganti ustaz yang menyampaikannya, ya, nanti setelah mereka sadar dan mengerti, ya, baru Anda munculkan, oleh bapak Anda ini maksud saya, bapak Anda baru mendatangkan, bila ada sengketa bisa langsung diselesaikan sehingga orang nyaman masuk ke pasar itu. Kalau dia ditipu oleh pedagang, timbangannya atau barangnya tidak bagus, dia tinggal bawa ke tempat pengaduan di pasar itu, kemudian langsung diselesaikan dengan si orang tadi, dia panggil si pedagangnya dan diselesaikan, sehingga tidak berpanjang-panjang urusannya. Saya masih ingat waktu saya di Arab Saudi, ada teman dia beli aki, aki di toko aki, ya, kemudian setelah dia pasang ternyata aki mobilnya masih bagus, lalu dia ingin kembalikan ke sana, si tukang akinya nggak mau terima, lalu pas polisi ada lewat dia panggil, mungkin ini negara kita tidak terjadi, polisi bilang dia panggil, lalu dia bilang cerita begini, lalu polisi datang ke tukang aki tadi, ambil akimu kembalikan uang dia. Si tukang aki nggak bisa berbuat apa-apa, yang kembalikan uang orang tadi. Ya, di sini hidup menjadi nyaman, tentram dan tenang, sehingga orang tidak akan terzalimi bila ada ini dilakukan oleh, ya, mumpuk. Ya, alhamdulillah negara kita memang tidak apa mengcover hal seperti ini, tetapi juga tidak melarang. Maka ada kesempatan bisa berbuat baik dan tidak perlu dinamakan dengan pasar syariah. Karena kalau ada nama malah bikin ribut. Tapi kalau isinya sesuai dengan syariah, tidak ada masalah, orang senang. Itu kan memberikan keadilan bagi semua pihak. Dan itu salah satu makna dari dasar negara kita Pancasila. Tidak akan menolak mereka. Tapi kalau Anda bilang ini pasar syariah, nanti mereka akan membuat isu radikal segala macam. Masa pasar radikal? Pasar yang adil artinya harusnya. Taib. Syukur Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Budi di perjalanan, dan Masya Allah pertanyaan berkembang menjadi sebuah nasihat dan juga masukan dari Ustaz buat Bapak Budi dan juga bagi pendengar dan pemirsa yang lain yang berkecimpung di pasar. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang kedua di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Silakan, akhi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Dulu saya dengan pengelola mengadakan investasi mudharabah. Sebentar, pelan-pelan. Anda punya dana? Ya, punya dana. Lalu Anda serahkan ke seseorang untuk dikelola dananya dalam bentuk usaha. Ya, terus dalam bentuk wartel, Pak Ustaz. Usaha jasa telekomunikasi wartel. Tahun 2004. Ya, terus. Orang sekarang kalau dibilang wartel enggak tahu kali ya. Teruslah. Ya, gini loh Ustaz. Saya dengan dia tuh punya syubhat bahwa harta modal itu bisa dikembalikan baik untung atau rugi. Harus kembali modal yang Anda store. Ya, saya dengan dia punya syubhat seperti itu, Ustaz. Ya. Dan dia juga ridho. Dan ternyata sekitar tahun 2009 dia bilang wartel itu bangkrut gitu. Lalu? Dari 4, saya sudah menyerahkan 4 juta. Terus? Dari 4 juta itu 2 juta sudah dikembalikan. Ya. Apa itu harta haram, Ustaz? Apa? Enggak, uang Anda ada. Jadi ruginya kenapa? Saya kurang tahu, tapi pokoknya dia bilang bangkrut gitu, usaha warung telepon itu karena kalah saingan dengan handphone dan lain-lain gitu, Ustaz. Taip. 2009. Ya, taip. Kalau memang ruginya adalah bukan karena kelalaian dia, bukan keteledoran dia, ya, Masya Allah, di waktu dulu saya masih ingat karena saya jauh orang tua, itu habis sholat subuh dulu di Matraman, mesti nyebrang ke wartel subuh-subuh yang nampak bayar murah. Ya, kadang wartelnya tutup, tapi ada satu wartel yang buka itu sering. Ya, artinya kalau dia amanah, namanya wartel tentu jam-jam wartel, bukan wartel-wartel. Wartel itu di jam-jam discount, ya tentu orang akan banyak. Tapi itu memang jam yang bagi yang jaga agak melelahkan. Ya, kalau dia tidak atur ini dan tidak dia gunakan kesempatan ini, dia termasuk kelalaian. Ya, artinya di waktu itu handphone sudah ada, tapi masih biayanya masih mahal. Kalau masih ada roaming segala macam, tidak seperti sekarang. Walhasil lihat, tanya, pelajari apa penyebab kerugian. Kalau dia sudah bekerja maksimal, nah, ya, jam-jam diskon tadi yang diperkirakan orang ramai tadi, terus dia manfaatkan. Tapi la qadarallah, memang daerah sana orang banyak, kemampuan orang menengah ke atas, sehingga bagi mereka handphone lebih memudahkan, walaupun ya harganya lebih mahal untuk membelinya dan pulsanya segala macam. Ya, ini berarti kalau ternyata ada kerugian, dia tidak wajib mengembalikan modal Anda. Ya, tapi kalau ada unsur kelalaian seperti tadi, ya, harusnya dia memanfaatkan tadi jam-jam diskon tadi. Ya, namun dia tidak memanfaatkan karena jam itu sudah setelah subuh, orang biasanya jam habis jam 10 dia tutup, nanti buka lagi jam 7 lagi. Padahal di atas jam 9 atau jam 10 itu adalah harga yang murah. Ya, walaupun tidak semalaman ya, jam 12 mungkin tutup, nanti sebelum subuh jam 4 buka lagi. Ya. Dengan demikian, kalau itu yang terjadi, dia sudah maksimal dan ada kerugian, ya Anda tidak bisa, tidak boleh mengambil. Tapi bila ada unsur kelalaian, Anda boleh mengambil sebesar hak Anda tadi. Kerugian yang dikebekelah dia, dia yang menanggung. Jelas? Ya, nah, tapi Ustaz, tapi yang 2 juta sudah Anda terima kan? Maaf Ustaz, 2 juta sebab 2 juta dari 4 juta itu sudah dikembalikan ke saya. Apa itu halal untuk saya juta Ustaz? Insyaallah. Kalau Anda tanyakan aja ke dia, ruginya kenapa? Ada unsur kelalaian, kalau kelalaian halal untuk Anda. Ya, Allah berkati. Jazakallah khair. Ya, terima kasih. Barakallahu fi, alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya, masih via telepon di 0218236543. Silakan, kita terima kembali pertanyaan baik ikhwan maupun akhwat dalam pembahasan muamalah. Kami sampaikan sekali lagi. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Saya di apa, di Jambi. Dengan ibu siapa? Ibunya Yura. Silakan ibu. Ini saya mau nanya Pak. Seandainya kita kan pegawai dulunya, sekarang kan udah pensiun. Iya ibu. Jadi kan kalau uang pensiun kita itu kan kita kan istilahnya kan ya bukan kita nyombong enggak sih tak, tapi kan seberapa lah bagi kita dapatnya kan? Ya terus. Jadi kalau seandainya kita uang pensiun kita itu kita ambil misalnya kita melalui misalnya kita mengandalkan misalnya tap sen gitu apa? Taspen ibu. Jadi kita ambil, dia kan bisa memberi kita dengan misalnya seberapa mau kita atau 30 atau 40 gitu. Dan jadi mengenai potongannya kita kan nggak mau tahu tak, karena uang pensiun kita itulah diambilnya, itu boleh apa termasuk riba apa nggak Ustaz? Itu pertanyaan saya. Makasih ya tak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai negeri dipotong dari gajinya, saya lupa persentasenya, sekitar 7% dari gaji, kemudian ditambahkan oleh instansi sekitar 5 atau 4%, ya, kemudian jumlah semua sekitar 11% kalau tidak salah, ya, kemudian diambil dan disimpankan di tabungan pensiun pegawai negeri di badan usahanya, namanya Taspen lembaganya. Ini dana Taspen ini mereka dengan aturan undang-undang negara mereka harus menempatkannya di deposito di lembaga riba. Ya, maka pertambahannya sebagian diberikan kepada para pegawai negeri tadi pada saat dia pensiun. Maka ketika seorang pensiunan pegawai negeri tadi menerima dana pensiunannya mungkin langsung, bisa jadi bulanan, yang umumnya bulanan, apakah halal atau tidak semua dananya tadi? Ya, yang jelas tadi ada pertambahan bunga deposito riba. Perkirakanlah bunga deposito ribanya tadi, kata ibu tadi mungkin enggak terlalu besar, mungkin paling 30.000 pensiunannya, ya. Tapi kalau ingin dimakan, kalau ingin dipakai, tetap dikeluarkan kecil tadi bunganya, bisa jadi 7% atau biar gampang ada ngitungnya, ngitung 10% dari 30.000, 3.000 berikan kepada fakir miskin. Ya. Sisanya halal, baik Anda gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kalau ingin dihadiahkan atau disedekahkan kepada orang lain, ini bernilai pahala. Alhamdulillah, baik saja. Jazakumullah khair atas jawaban dan juga solusi yang diberikan. Demikian ibu yang ada di Jambi, semoga jawaban Ustaz bisa memberikan pencerahan buat ibu. Barakallahu fiik. Kita masih berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ya, Bapak Iman dari Gorontalo, Pak. Ah, silakan Pak Iman. Silakan Pak Iman. Iya, iya. Pak Iman di Gorontalo, Pak. Silakan pertanyaannya Pak Iman. Saya mau tanya anu, Pak. Iya. Apa hukum jadi agen link dari bank konvensional? Ah, iya, Tay. Itu saja, Bapak. Ya, baik. Baik. Pertama, kita diberikan itu mesin edisi sama kertasnya, cuma itu yang modal. Terus kita buka rekening di bank itu. Ya. Baik. Uangnya, modalnya itu punya kita. Baik, insyaallah akan dijawab, Pak. Insyaallah. Itu saja pertanyaannya, Pak Iman. Iya, iya. Baik. Jazakallah khair. Selamat malam. Allahumma barik fiik. Bank konvensional tidak ada perbedaan pendapat ulama sedunia, mau di Timur Tengah, mau Timur Jauh, mau di Afrika, ulama-ulama Mesir, ulama Mauritania, semua ulama di dunia dalam keputusan-keputusan internasional, ya, itu mengatakan bahwa itu adalah riba. Tidak ada perbedaan, sehingga bisa dikatakan ini ijma' para ulama kontemporer bahwa bank konvensional adalah riba. Pun di Indonesia pun DSN mengatakan bahwa itu adalah riba, ya, tidak ada khilaf. Kalau ada yang mengatakan satu dua orang pribadi yang mungkin ada gelar akademisnya bahwa itu halal, dia berarti menentang ijma' kesepakatan para ulama sedunia, maka pendapatnya adalah kesalahan yang tidak bisa dipegang sama sekali, ya. Sama juga dalam kasus yang ramai bahwa corona ada virus yang mematikan, tapi satu dua orang mengatakan tidak. Hah? Tentu tidak ada gunanya dia mengatakan, ya, karena dia menentang ijma' para dokter. Kalau ini masalah ilmu syar'i, ijma' para ulama sedunia. Taib. Karena dari mana muncul ijma'nya tadi? Dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena akad yang ada di bank konvensional cuma satu, itu akad qad yang ada pertambahan. Baik dana yang diterima dari masyarakat, masyarakat meminjamkan uang ke pihak bank qad, kemudian pihak bank memberikan tambahan atas hal tersebut bunga, dinamakan ini riba. Lalu dana ini diputarkan dalam bentuk qad, ada pertambahan lagi. Bagi masyarakat yang butuh dana pembiayaan untuk dana untuk kebutuhan mereka, diberikan oleh pihak bank kepada mereka dengan akad pinjaman, dan mereka yang menggunakan dana ini wajib memberikan pertambahan dan bunganya lebih besar daripada yang diberikan oleh bank kepada para yang menempatkan dana di bank tadi. Selisih dari ini keuntungan untuk bank. Kalau diambil uang dari masyarakat yang meminjam dananya, umpamanya bunganya 13% umpamanya, ya. Sedangkan untuk yang menabung deposito hanya baik tabungan 2% atau yang 7% bunganya, selisihnya 5%, ini keuntungan pihak bank. Ya, maka dari awal sampai akhir, dimulai dengan riba, dikelola dengan riba, dan didapatkan pun dengan riba, maka ini adalah usaha yang sangat dimurkai oleh Allah dan usaha yang sangat terkutuk. Maka bila Anda ingin ambil bagian dengan cara membuka cabang, ya, dengan menerima seluruh transaksi yang ada di bank itu di tempat rumah Anda atau di tempat ruko Anda, tentu Anda ingin mengambil bagian dari kutukan tadi. Dan saya kira seorang yang berakal tidak ada yang berani menerima kutukan dari Allah dan Rasulnya. Kutukan itu artinya meminta dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau saja Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan dan contoh manusia terlaknat sepanjang masa, ketika dia wafat, dia masih berani mengucapkan meminta rahmat Allah. Ya, dia mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku telah beriman dengan Tuhan Musa dan Harun pada saat akan mati. Apa yang diinginkan? Itu rahmat Allah. Ya. Apalagi kita yang Muslim, kita yang diberi oleh Allah iman dan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, tentu jangan pernah berpikir dan jangan pernah berani membuka pintu laknat dan kutukan ini. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Demikian pendengar kita Bapak Iman di Gorontalo, semoga menjadi pencerahan bagi Bapak dan juga bagi semua. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang PNS di suatu instansi pemerintah. Bagaimana hukumnya ketika karyawan atau pegawai diminta untuk masuk ke dalam keanggotaan koperasi dan dikatakan atau dengan alasan sudah sesuai dengan syar'i? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ketika direktur atau penguasa yang ada di dalam perusahaan tersebut memaksa kami untuk masuk ke dalam koperasi yang dianggap sudah syariah. Jazakallahu khair. Allah yang barik fiik. Tentu dicek, Anda lihat bagaimana alur mekanismenya. Kalau koperasi simpan pinjam, ya, kalau Anda minjam, apakah ada pertambahan atau tidak? Kalau ada pertambahan, berarti syariahnya tidak ada. Itu hanya labelnya saja. Ya. Tapi kalau koperasinya bentuknya usaha, sehingga uang akan bertambah, kalau tutup buku ada pertambahan dari usaha tadi, keuntungan, dan ketika usaha tadi ada kekurangan, kerugian, maka uang akan berkurang, maka ini hukumnya boleh. Ya. Dan kalau itu adalah koperasi yang haram, yang riba, Anda tidak perlu mengikuti paksaan dari atasan tadi. Anda bisa adukan mereka ke lembaga HAM bila memaksa mereka untuk berbuat riba. Ya. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan yang kedua dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada Ustaz. Mengenai penggunaan diskon saat menggunakan e-wallet, Ustaz, dalam layanan ojek online, apakah diperbolehkan? Jika tidak boleh, ketika diskon tersebut terdapat pilihan untuk dapat atau dapat dihapus atau tidak digunakan, bolehkah tetap menggunakan e-wallet pada layanan ojek online? Baik. Wallahualam, kalau dihapus, Anda minta untuk dihapus diskonnya, hukumnya menjadi boleh. Berarti kod yang tanpa ada pertambahan. Ya. Dan ini berbeda kalau kepada lembaga bank riba, karena uang Anda diputarnya lagi dalam bentuk riba. Kalau ini tidak diputar, hanya sampai di situ saja. Kecuali kedepannya nanti kalau pihak penerbit e-wallet ini buka usaha lembaga keuangan riba, lain lagi kasusnya. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya cukup jelas insyaallah. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukumnya tentang jual beli dinar, Ustaz? Atau aplikasi dinaran di mana seseorang menabung menabung dengan nilai uang dan dikonversikan ke emas. Dana dikirim ke bank konvensional dengan adanya tambahan dana dalam mentransfer. Bagaimana hukumnya, jazakallahu khair? Allahu barik fik. Para ulama OKI, di bawah OKI, Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dauli, lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI, dua divisi OKI, telah mengeluarkan fatwa mengharamkan mengikat hutang dengan emas. Apa maksud mengikat hutang dengan emas? Kalau Anda beli emas, syaratnya adalah serahkan rupiah, terima di tempat itu juga fisik emas. Ya. Ini halal. Kalau Anda umpamanya datang ke toko emas, Anda beli emas, Pak, saya beli yang itu yang 10 gram berapa? 100 juta. 10 gram 100 juta, 10 juta umpamanya. 10 juta. Ini 10 juta, ini emasnya. Pak, bisa enggak saya titip? Ya. 2 atau 2 bulan 3 bulan. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Kata siang toko emas tadi, kata toko emas juga bilang, boleh enggak ini emas? Kan ini emasnya lantakan 10 gram. Saya, kalau ada orang beli, saya jual boleh enggak? Nanti ketika kamu kapan minta, beritahu saya 2 hari sebelumnya, insyaallah ada yang emas 10 gram. Berarti kan angkanya kot. Ya, kalau Anda bolehkan, bagus, enggak ada masalah. Kalau Anda enggak bolehkan, bagi dia enggak ada masalah juga, tapi dia mungkin minta uang penyimpanan. Ya, kalau Anda berikan seperti tadi, mungkin dia tidak minta uang penyimpanan. Boleh, enggak ada masalah, karena ini manfaat tabi', bukan manfaat yang terpisah dari akad pinjam-pinjam tadi. Ya, maka ketika Anda butuh setahun dua tahun lagi, dan alhamdulillah masih ada tokonya, Anda beritahu dan Anda ambil emas dan harganya Anda jual, sudah membayar tadi 10 juta, sekarang mungkin 15 juta. Ini halal. Tapi kalau sekedar mengikat seperti tadi, dan ini tadi dalam bentuk aplikasi, ya, Anda transfer kemudian dikonversi ke emas, ketika Anda ingin uang dikonversi lagi ke rupiah dan sudah ada pertambahan, ini hukumnya adalah haram. Sama juga orang dalam apa yang konvensionalnya, yang dalam cara biasa, seorang pinjam kepada tetangganya uang 1 juta. Lalu kata tetangganya, saya mau pinjamin uang kamu, tapi nanti kalau mau bayar dengan nilai emas saat itu ya. Tapi yang diserahkannya bukan emas, yang dipinjamkannya rupiah, murni rupiah, 10 lembar pecahan 100 ribu rupiah. Ketika setelah 2 tahun sekarang dipinjamnya kemarin, sebelum masih emas harga 700 ya, di awal Januari mungkin ya, masih harga 700 ya, 1 juta itu dihitung 1,5 gram umpamanya, 1,5 gram. Lalu sekarang dia mau bayar, Pak, alhamdulillah sudah dapat rezeki, ini uang 1 juta. Lah, sebentar dulu, kita cek hari ini online berapa harga emas. Keluar angka 1 juta umpamanya, 1,20,000 rupiah atau 28,000 rupiah. Kata dia, berarti kali 1,5, berarti 1,500,000. Kalau nambah lagi 500,000 lagi. Nah, karena kan emas. Ini hukumnya riba jelas. Karena itu ini diharamkan oleh ulama dunia. Jelas. Apapun nama aplikasinya, mau dinaran, mau dinarin, mau darahim, mau dirhaman, seserah. Itu hanya sekedar nama, tapi transaksinya adalah ini riba dan haram. Kalau ingin buka, mau maaf, silakan, silakan. Karena ini lagi ramai juga. Sahih. Banyak aplikasi-aplikasi seperti ini, memang niat mereka mungkin wallahualam niatnya baik. Kalau ingin juga, sediakan fisik emas di toko Anda, seperti yang toko emas tadi. Ya, orang kalau mau simpan di rumah, khawatir tingkat risikonya tinggi atau hilang atau lupa atau segala macam. Ya, belilah dia ketika dia datang, ya, datang dia ke tempat Anda, mana emas 10 gram, ini uang 10 juta. Ya, terima. Emas ratakan. Lalu dia serahkan dan dia minta bukti Anda bahwa Anda berhutang kepada dia emas. Ketika nanti dia butuh uang, ya, dia bawa bukti ini dan dia katakan, saya ada emas dan Anda 10 gram, sekarang mau saya cairkan, Anda mau beli atau tidak? Oh ya, mana emas saya ini, kata dia. Saya mau jual, sekarang harganya sudah 12 juta. Boleh. Tapi kalau sekedar seperti yang tadi, emasnya entah di mana, ketika diminta emas tidak ada, hanya uang saja, ini adalah murni riba, cuman pakai namanya dinaran. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, cukup banyak pertanyaan terkait dengan ini. Alhamdulillah sudah dijelaskan Ustaz secara terperinci dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Kami terima satu penelponan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini di line telepon 021 823 6543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Saya Umu Hafiz di Labuan Jontal, Sumbawa. Sumbawa. Silakan Umu, fadhal. Umu Hafiz, silakan. Ustaz, saya mau nanya. Saya kan punya perahu. Masyaallah. Saya itu memiliki anak buah. Punya apa, Ibu? Perahu. Ya, kapal istilahnya. Kapal, kapal. Masyaallah. Kemudian saya memiliki anak buah sekitar 9 orang. Masyaallah. Satunya lagi ya penggawanya, jadi 10 orang. Penggawa itu artinya ini supervisornya. Ketuanya yang mengetuai. Kepalanya ya, dah. Masyaallah. Ya. Nah, terus setiap bulannya itu kami bagi hasil. Nah, saya mau nanya cara bagi hasil saya begini, Ustaz. Yang sering saya lakukan. Misalnya saya dapat kapal saya dapat 25 juta. Sewa. Ya. Dapat uang sewa 25 juta. Ikan, hasil ikan maksudnya, Ustaz. Oh, berarti kapal dapat ikan. Atau mereka nangkap, mereka gunakan kapal untuk menangkap. Saya. Oleh 9 ya. Orang, 10 orang tadi. Nah. Ya. Terus? Terus, setiap bulannya itu kami bagi hasil. Tangkapan setelah dijual. Ya. Terus? Tangkapannya dijual setiap harinya. Dan buat yang punya kapal berapa, buat yang penggawa berapa, buat yang pekerja berapa? Ya, persen. Misalkan mendapatkan 25 juta dalam satu bulan. Kemudian dikurangi dari ongkos 5 juta. Jadi sisa 20 juta. Kemudian 20 juta itu saya bagi dua, 10 jutanya untuk saya yang punya perahu dan yang punya ongkos. Terus yang 10 jutanya lagi untuk anak buah tadi yang 9, yang 9. Terus buat penggawanya berapa? Penggawanya dapat 2. Dari mana? Tadi 5 juta buat operasional, 10 juta buat ibu, 10 juta buat pekerja. Kan habis. Bagi pekerja saya. Yang penggawa kan enggak dapat, kan habis, Ibu. Penggawanya dari 10 itu Ustaz dibagi. Dari 9 penggawa itu, hasil dari 10 juta itu dibagi jadi 11, penggawa dapat 2. Oh gitu. Saya 2 bagian, 2 type. Wallahu ta'ala alam, Ibu. Ini bisa bentuknya beberapa bentuk. Terserah mana yang baik menurut Anda. Bisa bentuknya begini, ini kapal sewalah oleh kalian. Biasanya harga sewanya per hari atau per minggu atau per bulan umpamanya sekian juta. Ya, kalian dapat tangkapan ikan ratusan juta, tetap harga sewanya 10 juta umpamanya atau 15 juta sewanya. Ya, Anda tidak mau tanggung bensin, mereka yang nanggung semuanya. Jelas? Sebentar, saya jelaskan dulu. Mereka mau enggak dapat selama satu bulan, atau mereka dapat ratusan juta atau miliaran, tetap upahnya segitu per bulan. Boleh. Jelas? Itu boleh. Dan ini lebih aman dari ribut. Satu. Yang kedua, kalau dengan akad musaqah seperti yang tadi, dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh karena gharornya tinggi. Dan masya Allah, makanya para ulama mengatakan tidak boleh jadi kutu loncat mazhab, karena masing-masing mazhab itu punya prinsip dasar yang berbeda dengan lainnya. Kalau mazhab Syafi'i dalam masalah gharor ketat, dalam masalah riba ringan, ada lebih kurangnya. Nah kalau orang loncat kemari dapatnya ringan terus dia cari, sehingga riba dilakukan, gharor dilakukan, zalim dilakukan. Saya teruskan ibu ya. Kalau seperti yang tadi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Menurut sebagian ulama, dan ini mazhab Hambali, bisa dikiaskan dengan musaqqah dan mudharabah. Itu dikatakan oleh Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughninya. Bila seseorang menyerahkan hewan tunggangan untuk dibawa mencari pekerjaan, lalu dia mengatakan berapa dapatnya untuk kamu sekian persen yang pekerja, untuk saya pemilik hewan sekian persen, kata beliau boleh. Itu aslinya boleh. Jadi yang dari tadi umpamanya bukan dengan rupiah kesepakatannya, berapa yang dapat untuk pemilik pemilik perahu 10%, 50% umpamanya, biaya personal kalian tanggunglah ya, itu adalah biaya pemilik perahu. Setelah itu biaya bersih, setelah biaya personal dikeluarkan, maaf, biaya personal dikeluarkan dulu semuanya, kemudian yang bersihnya tadi dibagi seperti tadi, 50% untuk pemilik perahu, 50% untuk kalian yang pengelola. Masalah pembagian kalian sepakati aja bersama kalian. Ya, ini juga boleh. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Makasih Ustaz. Nah, Allah barik fiik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa hafiz ya. Barakallahu fiik, dan demikian jawaban Ustaz menjadi penutup kajian kita pagi ini. Sebagai kita persilakan. Ya, tah. Semoga Allah selalu menjaga kita dari murkanya dan dari siksanya, dari azabnya di dunia dan di akhirat. Karena kita di akhir zaman orang jauh dari ilmu, terkadang niatnya baik, ya, ingin mengembalikan orang kepada kebaikan di dunia dan di akhirat, tapi karena tidak ada ilmu, sehingga ide-idenya tadi dan usaha-usahanya tadi malah menjadi sesuatu yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka teruslah belajar ilmu syariat Islam, dan kemudian bertanyalah bila ada hal yang meragukan, sehingga dengan demikian Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dari murkanya atas usaha kita mencari rezeki di dunia ini. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.